dikhadik dan cuk hatiku sakitku. Berdebar hatiku tak sabar. Dikhadik dan cuk hatiku sakitku. Berdebar hatiku tak sabar. Lama sudah hayal cinta sambil berdua di bidung cinta. Lama sudah hayal cinta.